Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati fid din المشاركين والمستمعين الكرام عزني الله وإياكم. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan hingga dapat bersama kita mempelajari bahasa Arab bersama Radio Hidayah. Kita mulai pelajaran kita pada halaman 89, pelajaran ke-15, halaman 89, tamrin rabi'. Kita sambung pelajaran kita pada minggu lalu. Telah sampai pada tamrin salis. Pada malam hari ini kita akan memulai dari tamrin rabi'. Tamrin Rabi' halaman 98. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, semoga para peserta dan para pendengar sudah siap dengan buku panduan dan buku catatan dan alat tulisnya. Bagi kaum muslimin atau para peserta yang tidak sempat atau yang tidak bisa membaca langsung, hendaklah mereka menulis jawaban dari bacaan para peserta yang membaca nantinya, karena menulis itu adalah tali untuk pengikat ilmu tersebut. Apabila tidak ditulis, ilmu itu akan lupa. Dan juga untuk melatih kemahiran kita dalam menulis bahasa Arab. Nambailah kaum muslimin dan muslimat, para peserta Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Bersama kita mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengetahui Ulumuddin As-Sahihah, Ulumuddin As-Sahih. Baiklah Abu Ismail, kita sapa para peserta dan kita mulai pelajaran kita ini dari Tamrinul Rabi' dan Tamrinul Khamis. Pada Tamrinul Rabi' perintahnya adalah Do' fil amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mukhatab. Letakkanlah pada titik-titik atau pada tempat yang kosong di bawah ini dhamir yang sesuai, itu dhamir mukhatab yang sesuai, dhamir lawan bicara. Yang pertama, anta untuk mufrad, antum untuk jamak, anti mufrad, antunna jamak, anta antum lil muzakkar, anti antunna lil muannas. Dan perintah pada tamrinul khamis, dha' fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatab. Letakkanlah pada tempat yang kosong atau titik-titik di dalam kalimat di bawah ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung, lil mukhatab, sama untuk lil mukhatab, untuk lawan bicara. Yang tadi pada tamrin rabi' itu dhamir munfasil lil mukhatab, anta antum, anti antunna, itu dhamir munfasil lil mukhatab. Dan pada tamrin al-khamis, dhamir muttasil, domir yang bersambung dengan kalimat atau dengan kosakata atau jumlah sebelumnya. Ka atau kum, ki atau kunna. Ka domir munfasilnya ada ka, anta. Domir munfasil anta. Kalau muttasil ka. Kum antum. Kum muttasil yaitu antum. Ki anti. Kalau kunna antunna. Itu perbedaan domir muttasil dengan munfasil. Anta ka, antum kum, anti ki, antunna kunna. Nah, kita coba tamrin rabi' dan al-khamis. Naam, tafadhal ya Aba Ismail. Naam, sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi mukadimah yang telah disampaikan oleh al-ustaz dari tamrin rabi' wal khamis, dan dipersilakan bagi antum semuanya sahabat hidayah rahimakumullah bisa menghubungi di line telepon sebagaimana biasa di 0761 765 2255, atau bagi yang ingin bertanya tentang permasalahan bahasa Arab pada malam hari ini bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor SMS 0812-684-20000. Silakan dipersilakan buat sahabat hidayah semuanya ya menjawab dari dua tamrin ini yang mana diperintahkan untuk meletakkan domir-domir yang tepat sesuai dengan kalimat yang terdapat pada tamrin Rabi' wal Khamis. Ya, dipersilahkan bagi sahabat hidayah semuanya. Saya ulangi kembali di 0761 765 2255. Nama kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, pada hari Senin yang lalu para peserta ada menanyakan tentang Jibril dan Mikail. Jibril, karena pada hari Jumat yang lalu belum kita jawab pertanyaan tentang Jibril. Siapa itu Jibril? Apa itu Jibril? Juga dinamakan Jibril. Itu sama. Jibril, oh Jibril, itu yang dimaksud adalah Jibril, malaikat Jibril. Sama yang dimaksud adalah Jibril dan Jibril juga dinamakan Jibril dan Jibril. Dan juga ada kalau Mikail ada dalam Al-Quran. Nah, Jibril dalam doa atau hadis juga ada namanya Jibril, Jibrail, kalimat Jibrail. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang pada hari Senin yang lalu. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada tamrin Rabi' wal Khamis. Baiklah kaum muslimin, pada tamrin Rabi' dan Khamis ini hanya mudah dan insyaallah para peserta sudah tahu apa yang mana in domir muttasil dan domir munfasil. Domir munfasil yang telah kita hafalkan yang 14 domir, domir rafa munfasilun, domiru raf'in munfasilun, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dinamakan domir munfasil. Kalau domir mutasil, bagaimana yang kita lihat pada tamrinul khamis, kalau ana ya, nahnu na, antaka antum, kum antiki antunna kunna. Naam. Tafadhal ya Ismail. Naam, sahabat Ida rahimakumullah. Ya, kembali kita mengundang partisipasi dari antum semuanya. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini dengan segan-segan dan malu-malu, silakan bisa menghubungi di 0761-765-2255. Ya, tadi sudah ada yang mencoba untuk menghubungi menelpon, kan tapi terputus kembali. Silakan bisa diulangi buat sahabat Hidayah semuanya di 0761-765-2255. Ya, kita terima penelpon perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu Yunus, Bu? Naam, Ustaz. Ya, tafadhali. A'anta muslimun? A'anti A'anti maridatun? A'antuna tabibatun? Tabibatun? Naam. A'antum tujarun? A'anti banatul mujarrisi? Banatul atau bintu? Bintun. Nah. Bintul mudarrisi. Ulangi, Ummu Yunus. Diulangi. Bintul mudarrisi. Aanti bintul mudarrisi. Lanjutkan. Aantunna ahwatu abbasin. Nah. Nomor 7. A'antum tullabun? Naam. Tamrinul khamis. Aina baitukum ya ikhwani? Aina? Aina baitukum ya ikhwanun? Ya ikhwanu. Ahaza kitabika? Kita buka ya. Kita buka. Ahaza kita buka ya Hamidin. Ya Hamidu. Ya Hamid. Ahaza kita buka ya Hamidun. Hamid. Naam. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Rabian. Man abukunna ya ya akhwatu. Naam. Masmuka ya akhi. Masmuki ya ukhti. Naam. A'umuka fil baiti. Naam, sahih. Ma asma'ukum ya Ustaz. Naam. Ma asma'ukum ya ikhwanun? Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Naam, ahsanti Ummu Yunus, dipandau. Ajib as-su'al. Ajib. Jawab. Yang nomor satu, a anta muslimun? Naam, ana muslim. Muslimun. Matun. Sesuai dalam tamrin. Okay. Naam. Nomor 2. Ana muslim. Naam, nomor 2. A anti maridatun? Naam, anti maridatun. Ulang. Anti maridatun. Naam, ana maridatun. Naam, syafakillah. A antunna tabibatun? Naam, nahnu tabibatun. Naam, ahsan. A'antum tujjarun? Naam, nahnu tujjarun. A'anti bintul mudarrisi? Naam, ana bintul mudarrisi. Naam. A'antunna akhawatu abbasin? Naam, nahnu ahwati abbasin. Ahwatu abbasin. A'antum tullabun? Naam, nahnu tullabun. Kenapa dipakai antum pada nomor 7? Karena tullabun itu jamak. Naam, karena tullab jamak. Jamak dari. Kalau mufradnya, untuk mufradnya? mufradnya apa? Talibun. Talibun. Dhamirnya? Kalau talibun? Talibun dhamirnya huwa. Mukhatab. Dhamir mukhatab. Ka. Anta. Naam, ahsan. Anta. Anta talibun. Man abu kunna ya akhawatu? Ajib. Abuna. Abuna. Piri Padang. Man abu kunna siapa? Siapa? Ya, berarti namanya, Ustaz. Ya, namanya yang ditanya. Kalau man abuna. Abuna Abbas Muhammad. Muhammad, naam, ahsan. Kalau kita menanya manusia, man, man anti, ana Ummu Yunus, naam. Ahsan ti jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair li Ummu Yunus yang ada di Pandau. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hanifah di Sukajadi. Iya. Iya, tafadhali. A'anta muslimun? A'anti maridotun? A'antunna tabibatun? A'antum tujarun? Naam. A'anti bintul mudarisi? A'antunna akhwatu Abbas? A'antum tulabun? Tulabun? Tulabun. Nama Ummu Hanifah. Tamrin Al-Khamis ini setelah dibaca pertanyaannya langsung dijawab. Aina baitukum ya ikhwan? Jawabannya? Nahnu hanufil disairi'il jalan utama. Baituna fi syari' utama. Baituna fi syari' utama. Nah, lanjutkan nomor 2. Ahaza kitabuka ya Hamidun? Naam. Jawab. La. Kitabu. La. Ahaza kitabu Muhammad. Muhammad, naam. Atau haza kitabuhu Muhammad. Naam. Nomor 3. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jawabannya? Naam. Sa'atu jamilatun. Jam saya. Jam saya saati. Naam, ada ya-nya. Saati jamilatu. Naam. Man abu kunna ya akhwatu? Naam. Abuna Yusmadi. Naam. Ahsan. Khamisan. Masmuka ya akhi? Ismi Ahmadu. Ahmad. Naam. Masmuki ya ukti? Ismi Aisyah. Naam. Sahih. A'umuki fil baiti? Naam. Ummi fil baiti. Naam, sahih. Ahsan. Ma asma'ukum ya ikhwanu? Ma asma'ukum ya ikhwanu? Asma'uku asma'uku ka. Asma'ukum, ma asma'ukum ya ikhwanu? Asma'ukum, asma'una, asma'una. Siapa saja? Muhammad. Muhammad. Kemudian? Mahmudun. Mahmud. Kemudian? Baru dua. Sa'ad. Naam? Sa'ad. Enam, salah satu. Tiga orang, karena jamak tiga atau lebih. Enam, Ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Enam. Domir munfasil, sudah hafal? Domir munfasil. Jangan tanti itu, Pak. Enam. Iya, Ustaz. Iya. Hafal? Huwa yang huwa huma hum. Naam. Iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Naam. Ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan Ummu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, Ummu Yunus telah membuka pelajaran kita pada malam hari ini dan dilanjutkan oleh Ummu Hanifah. Kita tahu dengan suaranya saja sudah nampak ini mereka para orang tua kita, semangat mereka dalam membaca dan mempelajari bahasa Arab sangat tinggi. Dan bagaimana dengan kita para syabab yang masih muda? Kita tahu semangatnya kaum muslimin, para peserta dan para pendengar untuk mempelajari bahasa Arab. Dengan demikian, kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar bisa berlomba-lomba dan mencoba diri, memberanikan diri untuk membaca tamarin, karena dengan membaca tentu menambah pemahaman kita dalam menggunakan dhamir imma munfasil wa imma dhamir muttasil. Bagaimana kita berbicara dengan menggunakan dhamir munfasil dan dhamir muttasil? Itu yang kita harapkan. Karena dengan membaca kita tahu perbedaan antara dua dhamir tersebut. Nah, kita ulangi. Dalam dhamir munfasil, huwa, dhamir mutasilnya hu, huwa hu. Huma, huma juga. Hum, hum juga. Nah, hum. Kitabuhum. Anta, kitabuka. Antuma, kitabukuma. Antum, kitabukum. Anti, kitabuki. Antuma, kitabukuma. Antunna, kitabukunna. Tadi tinggal hiya, kitabuha. Hiya ha. Huma, huma. Hunna, hunna. Kita lanjutkan. Anti, kitabuki. Antuma, kitabukuma. Antunna kitabukunna. Ana, ya. Ana, ya. Kitabi. Nahnu, na. Kitabuna. Itu dhamir muttasil dalam isim. Dan juga cara penggunaannya dalam kalimat. Nah, selanjutnya kita harapkan pada para peserta yang lain untuk bisa membaca tamrain al-rabi wal-khamis. Naam, taqaddalu. Naam, sahabat hidayah rahimakumullah. Kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umum Muhammad, Bu, ya? Ya. Ya, silakan, tafadhali. Ya fil amakin khaliyati fi mayali zamiran munasiban lil mukhatabi. Anka, antum, anti, antuna. Anka muslimun, anti maridotun, antuna tabibatun, antum tujarun, anti bintul mudarisi, antuna akhwatu, antuna akhwatu abbasin, antum tulabun. Dafil am, dafil amkina fil khaliyati fil jumalil atiyati zamiran mutasilan lil mukhatabi. Ka, kum, ki, kuna. Aina baitukum ya ihwanu. Ahada kita buka ya hamidu. Saatuki jamilatun ya layla. Man abukuna ya akhwatu. Masmuka ya akhi. Masmuki ya ukhti. A'umuki fil baiti. Ma'asma'uhum, ma'asma'ukum ya ihwanu. Hasan, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Naam, Ummu Muhammad, tamrin rabi' ajib. A'anta muslimun? Naam, ana muslimun. A'anti maridatun? La, bal ana sihatun. Naam. A'antunna tabibatun? Naam, nahnu tabibatun. A'antum tujjarun? Naam, nahnu tujjarun. Tujjarun jamak dari? Tajirun. Tajirun. A'anti bintul mudarrisi? La, ana bintut tajiri. Bintut tajiri. A'antunna akhawatu abbasin? Naam, nahnu akhwatu abbasin. A'antum tullabun? Naam, nahnu tullabun. Aina baitukum ya ikhwanu? Baituna fi Melati. Baituna fi Syarik Melati. Ahaza kitabuka ya Hamidu? Naam, haza kitabuhu. Haza kitabu Hamidun. Ulangi. Ahaza kitabuka ya Hamidu? Jawab. Naam, haza kitabuhu. Haza kitabu. Hada, naam, haza kitabi. Haza kitabi. Naam, haza kitabi. Naam, haza kitabi. Kenapa kitabi? Karena pakai ka ditanya Hamid kamu, anta. Kemudian jawabannya? Kitab saya, ini. Iya, nah. Ya, ini kitab saya. Sahih. Ahsan. Man abu kunna ya akhawatu? Abuna Mahmud. Masmuka ya akhi? Ismi Huzaifa. Masmuki ya ukhti? Ismi Zahra. A'ummuki fil baiti? Naam, ummi fil baiti. Ma asma'ukum ya ikhwanu? Asma'una Muhammad, Huzaifa wa Mu'az. Naam. Hasan, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Ummu Muhammad. Iya, jazakillah khair li Ummi Muhammad di Syarik Melati. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'anta Abba Izzah? Naam, ya akhi. Naam. Kaif haluk Aba Izzah? Alhamdulillah, khair. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. A'anta muslimun? A'anti maridatun? A'antunna tabibatun, A'antum tujarun, A'anti bintul mudarrisi, A'antunna akhawatu, akhawatu abbasun, A'antum tullabun, A'antum tullabun, Aina baitukum ya ikhwanu, Ahaza kitabuka ya hamidun, Sa'atuki jamilatun ya layla, Man abukunna ya akhawatun, Masmuki ya sayyidati, Masmuka ya sayyidi, Ta'ummukum fil baiti ya fatayati, Ya fatayatu, Ma asma'ukum ya ikhwanu, Jazakallah khairan Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza, kayaknya ya, Tamrinul Khamis beda dengan buku kita ya. Ajib as-su'al ya Abu Izza. Ya, ya Ustaz. Tamrinul Arabiya. A'anta muslimun? A'anta muslimun? Naam, ana muslimun. A'antum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Naam, ahsan. A'anti maridatun? La, ana sihatun. A'anta maridatun? La, ana sihatun. Ana sihha. Sihatun. A'antunna tabibatun? La, nahnu wazzafun. Nahnu, kalau muannasnya? Gimana, Ustaz? Karena pertanyaannya muannas, dijawab juga muannas. Sesuai ini ya. A'antunna tabibatun? La. La. Nahnu? Naam. Antunna tabibatun. Khata. A'antunna tabibatun. Saya langsung bicara dengan Abu Izzah. Naam, nahnu tabibatun. Naam, nahnu tabibatun. Kalau jawabannya la? La. La, nahnu. Selain tabibat. Apa? La, nahnu? Nahnu muwazzafun. Kenapa muwazzafun? Pegawai. Kalau untuk muannasnya apa? Muwazzafun. Itu muzakkar. Untuk jamaknya ya. Muwazzafuna. Muwazzafuna. Nahnu muwazzafuna. Ya. Itu muzakkar. Pertanyaannya muannas. Kalau muannasnya apa, Pak? Muwazzafatun. Muwazzafatun. Muwazzafat, ya. Nahnu muwazzafatun. La, nahnu muwazzafatun. Naam. Rabi'an. A'antum tujjarun? Naam. Nahnu tujjarun. A'anti bintul mudarrisi? Naam. Ana bintul mudarrisi. A'antunna akhawatu abbasin? Naam, nahnu akhawatu abbasin. A'antum tullabun? Naam, nahnu tullabun. Aina baitukum ya ikhwanu? Baituna fi syari' Tiung. Ahaza kitabuka ya Hamidu? Naam, hadha kitabi. Naam, hadha kitabi. Jazakallah khairan Abu Izza di Jalan Tiung. Ahsan. Ya, syukran. Iyakum, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Abu Izza. Wa jazakumullah khairan ala mustami'in al-kiram wal musyarikin. Naam, tafadhal ba'da Abi Izza. Naam, jazakallah khair li Abi Izza yang ada di Jalan Tiung. Dan kembali kita terima di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, silakan mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aanti Ummu Arif? Naam, ana Ummu Arif. Tafadhal. Tamrin Arabi. Doktil amakinil khaliyati fimayali domiron munasiban lil muhattab. Anta, antum, anti, antunna. Nah, lanjutkan. Aanta muslimun. Aanti maridatun. Aanna tabibatun. Aantum tujjarun. Aanti bintul mudarrisi. Nah, terus aja. Aantunna ahwatul abbasin. Antum tulabun. Nah. Tamrin al-khamis. Doktil amakinati khaliyati fil jumalil atiyati domiron mutasiman bil muhattab. Ka kum ka kunna. Nah. Aina baitukum ya ikhwan. Ahaza kitabuka ya hamidu. Sa'atuki jamilatun ya layla. Nah. Man Abu kunna ya akhwatu. Masmuka ya ahi. Masmuki ya uhti. Aummuka fil baiti. Ma asma'ukum ya ihwan. Nama asanti Ummu Arif di Graha Raja Wali. Ummu Arif, ajib as-su'al ya Ummi Arif. Nama Ustaz. Aina baitu kun. Aina baitukum ya ikhwanu? Baituna fissari'in lajawali. Ahaza kitabuka ya hamidu? Naam, haza kitabi. Sa'atuki jamilatun ya layla. Naam, sa'ati jamilatun. Man abu kunna ya akhawatu? Abuna Abdullah. Masmuka ya akhi? Ismi Muhammad. Masmuki ya ukhti? Ismi Ummu Arif. Ummuki fil baiti? Naam, ummi fil baiti. Ma asma'ukum ya ikhwanu? Asma'una Hamid wa Ahmad wa Mahmud. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha Raja Wali. Jazakillahu khairan Ummu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ummi Arif. Jazakillahu khair li Ummi Arif di Graha Raja Wali. Dan kita masih terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hasbi, Bu, ya. Ya. Tafadhali. Tamrinul Abi. A'anta muslimun. A'anti maridotun. A'antun natobibatun. A'antum tujjarun. A'anti bintul mudarrisi. A'antunna ahawatu abbasi. A'antum tullabun. Tamrinul khawmi. Aina baitukum ya ikhwani. Ya ikhwanu. Ahaza kitabuka ya hamidu. Sa'atuki jamilatun ya layla. Man abu kunna ya akhawatu. Masmuka ya ahi. Masmuki ya ufi. Aummuka fil baiti. Masma'ukum ya ihwanu. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Safwa. Ajib as-su'al tamrinul khamis. Aina baitukum ya ikhwanu? Baituna fisari'u as-safwa. Ahaza kitabuka ya hamidu? Naam, haza kitabi. Kalau jawabannya la? La haza kitabuhu Muhammad. Kitabuhu atau kitabu Muhammad. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Naam. Sa'ati jamilatun. Man abukunna ya akhawatu? Abuna Mahmudu. Masmuka ya akhi? Ismi Ammaru. Masmuki ya ukhti? Ismi Ummu Hasbi. Ummuki fil baiti? Naam, ummi. Naam, ummi fil baiti. Ma asma'ukum ya ikhwanu? Asma'una Muhammadu, Abbasu, Hamidun, wa Khalidun. Naam. تمرين السادس ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم أنا ونحن دبجاء موهزبي أنا مسلم نحن مسلمون أنا مسلمات نحن مسلمات نحن بنات المدير أنا ابن المدرس نعم. نحن طلاب أنا مريضة أنا dan nahnu ضمير apa namanya؟ Mutasil. Domir mutasil. Domir mutasil atau domir munfasil? Mutasil. Domir munfasil. Munfasil. Lil mutakallim atau lil mukhatab? Lil mutakallim. Apa makna mutakallim? Ustaz. Apa arti mutakallim? Yang lawan bicara. Naam. Yang diajak bicara. Mukhatab yang mengajak bicara. Yang berbicara. Al-mutakallim yang berbicara. Yang berbicara. Yang mukhatab lawan lawan bicara. Lawan kita yang berbicara. Nah. Saya mutakallim wa anti mukhatab, mukhatabah. Naam. Jazakillahu khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan li Ummi Hasbi di Jalan As-Sofa. Naam, kaum muslimin, para peserta membaca tamrinur rabi' wal khamis wal sadis. Naam. Tafadhalu. Naam, jazakillahu khairan li Ummi Hasbi. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Ibu Mursyida, Bu, ya? Naam, Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Dha'fil amakinil khaliyati fima yaliya dhamiran munasaban lil mukhatab. Anta, antum, anti, antunna. Munasiban atau munasaban? Kalau munasiban, munasib. Naam, Ummu Ibu Mursyida. Naam, Ustaz. Naam, munasiban. Munasiban. Naam. Da'fil amakinil khaliyati fima yaliya damiran munasiban lil mukhatab. Anta, antum, anti, antunna. أأنت مسلم؟ أأنت مريضة؟ أأنتن طبيبات؟ أأنتم تجار؟ أأنت بنت المدرس؟ أأنتن أخوات عباس؟ أأنتم طلاب؟ ضع في الأمكنة الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب كم كي كنا أين بيتكم يا إخواني أين بيتكم يا إخوانو أهذا كتابك يا حامد ساعتك جميلة يا ليلى من أبوك من أبوكنا يا أخوات ما اسمك يا أخي ما اسمك يا أختي أمك في البيت ما أسماؤكم يا إخواني ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم أنا نحن أنا مسلم نحن مسلمون أنا مسلمة نحن مسلمات نحن بنات المدير أنا ابن المدرس نحن طلاب Ana maridatun. Naam. Jazakillahu khairan ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida, berikan kita contoh 5 yang memakai dhamir muttasil dan memakai dhamir munfasil. Contoh min indik dari Ibu Mursida. Naam. Dhamir munfasil. Munfasil. 5. Ana talibun wa huwa mudarrisun. Naam. Anti tabibatun. Ana talibatun. Ana talibatun. Naam. Hunna mudarrisatun. Naam. Yang dhamir muttasil, yang memakai dhamir muttasil. Aina umuka? Aumuki fil baiti? Kitabuki kasirun. Naam. Aina zamiluki? Naam. Satu lagi. Baituki jamilatun. Naam, ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan Ibu Mursida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin, itulah sebagaimana contoh yang bisa kita ambil dari Ibu Mursida memasukkan dhamir kepada kalimat ghairah selain daripada kalimat-kalimat yang ada pada tamrin ini. Tentu kita juga bisa merubah seperti itu. Kita harapkan kepada ya peserta yang lainnya dan para pendengar yang memiliki buku juga bisa memakainya dengan kosakata yang lain atau kalimat yang lain pada jumlah yang lain untuk mengembangkan pelajaran kita ini dengan mengikuti tamrin yang telah kita lewati ini. Naam, tafadhalu bada Ummi Mursida. Ya, jazakallahu khair buat Ibu Mursida yang ada di Marsan, dan kembali masih kita terima di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, saya mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan melalui SMS. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tanya nama orang, benarkah memakai ma? Kenapa tidak memakai man? Ya, jazakumullah. Menanya nama orang. Nama orang. Karena nama itu bukan yang bernyawa, atau bukan namanya, bukan orangnya. Kalau kita menanyakan orang, man hazar rojulu, siapa laki-laki ini, man itu siapa? Kalau kita dalam artinya sudah salah. Ma ismuka, yang benar apa nama kamu, bukan siapa nama kamu, apa namamu. Nah, yang ditanya nama, bukan orangnya. Nama daripada orang tersebut. Ma ismuka. Kalau man anta, siapa kamu? Itu yang dimaksud dengan pertanyaan untuk orang. Nah, jazakumullah khairan ala soal. Nah, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan SMS. Dan kembali silakan bagi sahabat hidayah semuanya, masih kita terima kebersamaan kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan bagi antum semuanya bisa menghubungi di 0761 765 2255. Ya, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, anti Ummu Hafsah. Naam, ya Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin rabi'. Fa'til amakin al-khaliyati fima yali. Fima yali abamiran munasiban lil mukhatab. Anta, antum, anti, antunna. A anta muslimun? A anti mariyadun? A antunna tayyibadun? Tabibadun. A anta tujjarun? A antunna? A anti bintul mudarris? Ulangi nomor 4, Ummu Hafsah. A antum tujjarun? Naam. A anti bintul mudarrisi? Mudarrisu? Bintul mudarrisi. A antunna akhwatu abbasi? A antum tullabun? Tamrinul qamin. Bakfil amakinatul khariyati fil jumlatul atiyati dhamiran muttasilan lil mukhasaf. Ka, kum, ki, kunna. Aina baitukum ya ikhwan? Ahaza kitabuka ya hamid? Sa'atuki jamilatu ya layla? Man abu kunna ya akhawatun? Ya akhawatu, masmuka ya akhi, masmuki ya ukti, aummuki fil baiti, masma'ukum ya ikhwanu. Tamrin sadis. Ba'fil amakinul khaliyati fima yaliya wamirun munasiban lil mutakallim. Ana nahnu. Naam. Ana muslimun. Nahnu muslimuna. Ana muslimatun. Nahnu muslimatin. Nahnu banatul mudir. Ana ibnul mudarris. Nahnu tullabun. Ana mariyadun. Naam, ahsanti Ummu Hafsah. Ummu Hafsah di mana? Ustaz? Ummu Hafsah di mana? Afisari Toda. Toda, iya. Ya, lupa. Ya. Jazakillah khairan Ummu Hafsah di Jalan Toda. Naam. Ummu Hafsah, aji soal. Aina baitukum ya ikhwanu? Tamrinul khamis. Nahnu fi syari' Toda. Aina baitukum ya ikhwanu? Baituna fi syari' Toda. Ahaza kitabuka ya Hamidu? Naam, haza kitabi. Sa'atuki jamilatun ya Layla. Naam, sa'ati jamilatun. Man abu kunna ya akhawatu? Abuna. Muhammad. Abuna Muhammad. Naam. Masmuka ya akhi? Ismi Hamid. Hamidun. Masmuki ya ukhti? Ismi Hafsa. A'ummuki fil baiti? Naam. Ummi fil baiti. Ma asma'ukum ya ikhwanu? Nahnu Hamid, Mahmud, wa Ahmad. Naam. Ana muslimun, jamak dari muslimun. Nahnu muslimuna. Naam. Muslimuna jamak apa namanya Ummu Hafsah? Jamak mudzakkar salim. Kalau muannats salim apa? Muslimatun. Muslimatun. Muslimatun, dhamirnya? Nahnu kunna. Kalau antum mutakallim. Mutakallim kan? Naam. Hum. Mutakallim. Maka itu antum muslimuna. Itu mukhatab ya. Nah. Untuk muslimatin kan? Naam. Antunna. Mutakallim. mutakallim. Dhamir mutakallim apa aja? Ana nahnu. Kalau muslimatin? Nahnu muslimatun. Nahnu muslimatun. Naam. Tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Tullabun jama' apa? Jama' taksir. Jama' taksir. Jama' ada tiga bentuk. Ya, jama' zakar salim, jama' mana salim, jama' taksir. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hafsah di Jalan Tada. Iya, kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadzalu ya ikhwan. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Semoga pelajaran ini bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita bersama. Untuk selanjutnya, tafadhal Ba'da Ummi Hafsah. Naam, sahabat ilahi rahimakumullah. Jazakillah khair li Ummi Hafsah yang ada di Jalan Toda. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Bu Lina, Bu ya? Naam, Ustaz. Iya, silakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinur rabi. Dakfil amakinil khaliyati fima yaliya domiron munasiban il mukhatabi. Anta, antum, anti, antunna. Naam, ahsan. A anta muslimun? A anti maridotun? A antunna tabibatun? A antum tujjarun? A anta bintul mudarrisi? A anta. Ulangi. Al-Khamis. Bintul mudarrisi. A anta bintul mudarrisi? Kenapa anta, Bu Lina? Bintul mudarrisi. Bintun anak perempuan. A anti. Naam. A anti bintul mudarrisi? Sahih. A antunna akhawatu Abbasun? Abbasin, naam. A antum tullabun? Tamrinul khamis. Daqfil amakinatil khaliyati fil atiyati domiran muttasilan lil mukhatabi. Ka, kum, ki, kunna. Naam, Ibu Lina, ulangi. At-tamrinul khamisu. At-tamrinul khamisu. Kalau tidak pakai alif lam, tamrinun khamisun. Na'at. Kalau tidak pakai alif lam, tamrinul. Na'at man'ud. Oh, nama dia tadi ada. At-tamrinul khamis. Naam. Dok, fil amakinat. Fil. Fil khaliyati fil jumalil atiyati domiron muttasilat lil mukhatab. Naam. Ka, kum, ki, kunna. Naam. Fil amkinati, bukan fil amakin. Fil amkinati. Naam. Naam, sahih. Lanjutkan. Awal. Aina baitukum ya ikhwan? Ahadza kitabuka ya Hamidun? Langsung dijawab Ibu Lina. Aina baitukum ya ikhwan? Baituna fi syari'i dalam fi syari'i Fajar Ujung. Naam, sahih. Ahadza kitabuka ya Hamidun? Naam, hadza kitabi, hadza kitabi. Naam. Sa'atuki jamilatu ya Laila? La saat la saat tu saati la saati jamila. Pertanyaannya saat tu ki jamila ya Laila. Kalau jawabannya la, berarti bukan jamila, yang lain. Qadimah. La saati qadimatun jamilatun. Pertanyaannya jam kamu cantik ya Laila. Iya. Kalau iya betul, sa'ati jamilatun. Kalau tidak, la sa'ati aisyatun. Apa tuh? Tidak jam. Aisyatun ulang tadi apa? Gulina. Kurang dengar. Kodimatun. Udah lama. Sa'atuki jamilatun ya Laila. La sa'ati kodimatun. Tidak jam lama. Nah, Rabian. Nah, Bu Lina. Masih nyambung ya, Basma ya? Ya, silakan buat Ibu Lina dilanjutkan. Ya, nampaknya terputus. Buat Ibu Lina, jazakillah khair atas partisipasinya. Ya, dipersilakan bagi sahabat Hidayah yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini bisa menghubungi di 0761-765-2255. Baiklah, sudah ada penelpon berikutnya kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalu Pak Ujang? Alhamdulillah, wa khair, sah. Naam, tafadhal. Tamri murabia. ضعفي الأماكن الخالية فيما يلي دومي دومي دميرا مناسبا في المخاطب أنت أنتم أنت أنتن أأنت مسلم أأنت مريضة أأنتن طبيبات أأنتم تجار أأنت بنات المدير. Ulangi. A'anti banatul mudarrisi. Banatul atau bin? A'anti bintul mudarrisi. A'antun. A'antunna A'antunna akhwatu Abbasin. Abbasun. Abbasin. Abbasin tak? Akhwatu Abbasin. A'antum tullabun. ضعف الأماكن الخالية في الجم جمال الآتية ضميرا متصلا للمخطب كاكم كي كنا باوجان يدب ضعف الأمكنة ضعف الأمك أمكنة أمكنة كاني أمكنة أمكنة الخالية في الجمل جمالي الآتية ضمير ضميرا متصلا للمخطب متصلا للمخطب في الأمكنة كنا diulang Pak Ujang في الأمكنة الخالية في الجمل الآتية في amkinatil khaliyati majrur bi fi sabada fi huruf jar fil amkinati dakhil amkinati al khaliyatu fil jamali al khaliyati al khaliyati fil jamali fil jumali fil jumali fil jumali al atiyati ضميراً متصلاً للمخاطب. للمخاطب. للمخاطب. كاكم كي كنا. أين بيتكم يا إخوان؟ أهذا كتابك يا حامد؟ ساعتك جميلة يا ليلى. من أبوكن يا أخوات؟ ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك يا أختي يا أختي أأمك في البيت ما أسماؤكم يا إخوان ضعف الأماكن للخالية سما dengan tadi في الأماكن في الأماكن ضعف الأماكن al-khaliyati fima yali damiran manasaban lil mutakallim. Munasiban. Manasiban. Mu. Munasiban lil mutakallim. Naam. Ana nahnu. Sahih. Ana muslimun. Nahnu muslimun. Ana muslimatun. Nahnu muslimatun. Nahnu banatul mudiri. Naam. Ana ibnul mudarrisi. Sahih. Nahnu tullabun. Ana maridatun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Ajib Pak Ujang, a antum tujarun? Naam. Ana tujarun. Antum, a antum tujarun? Naam, nahnu tujarun. Sahih. A anta tajirun? Naam. Ana tajirun. A antum tullabun? Naam, nahnu tullabun. A anta talibun? Naam, ana talibun. Naam, ahsan. Masmuka ya akhi? Ismi Ujang. Sebutkan dhamir mutakallim untuk muslimuna. Nahnu. Mu'minuna. Nahnu muslimuna. Mu'minuna. Nahnu muslimu, antum muslimuna. Mu'minuna. Antunna muslim, mu'minuna. Dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Apa aja dhamir mutakallim, Pak Ujang? Ana nahnu. Ana nahnu. Mu'minuna. Dhamirnya? Nahnu. Mu. Ana mu'minuna. Nahnu mu'minuna. Naam, nahnu mu'minuna. Kalau mu'minun? Nahnu mu'minuna. Mu'minun. Nahnu mu'minuna. Bukan jamak. Ana mu'minuna. Salah. Untuk mufrad bukan jamak. Mu'minun. Dhamir mutakallim ya. Ana mu'minun. Ana mu'minun, ahsan. Kalau jamaknya mu'minuna, dhamirnya apa? Nahnu mu'minun. Nahnu mu'minuna. Nahnu mu'minuna. Naam, ahsan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Baca yang ke-11. Naam, kita lanjutkan. Al-Qari al-akhir. Naam. Baiklah, sahabat idah rahimakumullah, kita terima penelpon terakhir pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ummu Sarah. Ummu Sarah Delima. Iya, naam. Tafadhali, Ummu Sarah. Anta muslimun. Anti maridotun. Antunna tabibatun. Antunna tujarun. Anti baitul mudarrisun. Ulangi ya, Ummu Sarah. Anti baitul mudarrisi. Bintul mudarrisi. Tanda tanyanya di anti baitul mudarrisi. Ulangi. Anti bintul mudarrisi. Anti bintul mudarrisi. Tanya, tanda tanya. Gimana nada kita? Anti mudar, anti bintul mudarrisun. Akunna akhawatun abbasun. Akhawatu abbasin. Baris bawah. Akunna akhawatun abbasun. Akhawatu abbasin. Akunna akhawatun abbasin. Naam, sahih. A'antunna a'antum tullabun. Naam. Lanjutkan. Aina baitukum ya akhwanun. Ya ikhwanu. Aina baitukum ya ikhwanun? Ya ikhwanun? Ahadza kitabuka ya Hamidun? Naam. Ta'aduki jamilatun ya Laila? Man abukunna ya akhwatun? Masmuka ya akhi? Masmuki ya ukhti? Masmuka fil baiti? Naam, naam. A'ummuka. A'ummuka fil baiti? Naam. Ma'atma'ukum bi ikhwanun? Ya ikhwanu. Ma'asma'ukum? Ma'atma'ukum ya ikhwanun? Naam. Ana muslimun. Nahnu muslimatun. Ana muslimuna. Ulang. Ana nomor dua. Muslimuna. Nahnu muslimuna. Sahih. Ana muslimatun. Ana muslimatun. Ana muslimatun. Nahnu muslimatun. Naam. Nahnu banatul mudiri. Sahih. Nahnu banatul mudiri. Kata. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Sahih. Nahnu tullabun. Naam. Ana maridatun. Naam, ahsanti Ummu Sarah di Delima. Ummu Sarah ya Ustaz. Naam, Abu Sarah, tafadhol Abu Sarah. Iqra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. A anta muslimun? Naam. A anti maridatun? A anti maridatun? A anta tabibatun? Ulang, nomor tiga. Tabibatun jama'. A antum tijarun? Ulang, nomor tiga. Nomor tiga, tabibatun. A antuna tabibatun? Naam, tabibatun. Sahih. Lanjutkan. A antum tijarun? Tujarun. A antum tujarun? Naam. A anti al-mudarisun? Bintul. A anti bintun al-mudarisun? Bintul mudarrisi. A anti bintul al-mudarisi? Sahih. A antum ikhwanun? Akhwat. A antum akhwat? Akhwatu Abbas. Ulang, antunna atau antum? A antunna akhwatun Abbas. Akhwatu Abbasin. A antuna akhwatu Abbasin. Naam, sahih. Nomor tujuh. Aina nomor tujuh. Baitukum ya ikhwan. Naam, Abu Sarah lewat nomor tujuh. Tullabun. A antum tullabun. Aina baitukum ya ikhwanu? Sahih, naam. Ahaza kitabuki ya Hamidun? Hamid perempuan, laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Ahaza kitabuka ya Hamid? Naam. Sa'atuki jamilatu ya Laila? Naam. Man abu kunna ya akhwat? Naam. Mas muka ya akhi? Sahih. Mas muki ya ukhti? Naam. A ummuki fil baiti? Naam. Nomor delapan. Ma asma'ukum li ikhwan? Ya ikhwanu. ma asma'ukum ya ikhwan. Tamrinu at-tamrinu sadis. Ana muslimun. Nahnu muslimanu. Nahnu. Ana. Ulang-ulang nomor dua. Nahnu. Nahnu muslimuna. Sahih. Ana muslimatun. Muslimatun. Ana muslimatun. Nahnu muslimatun. Muslimatun. Nahnu muslimatun. Naam. Nahnu banatul mudiri. Naam, sahih. Banatul mudiri. Ana ibni al-mudiri. Ibnul mudarrisi. Ana ibnu al-mudarrisu. Mudarrisi. Nahnu tulabun. Tulabun. Nahnu tulabun. Naam. Ana muri maridatun. Naam, ahsanta Abu Sara di Delima. Jazakallah khairan Abu Sara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta ya Abu Sara. Wa Umi Sara. Naam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Para peserta pada malam hari ini alhamdulillah bertambah dan hanya bisa mengikuti day bersama kita membaca langsung dengan radio. Hanya 13 peserta yang diawali oleh Ummu Yunus dan diakhiri oleh Abu Sarah. Adalah kita di rumah, bagi yang belum sempat menelpon, hendaklah mereka menulis sendiri pada buku masing-masing jawaban yang tepat dan benar yang dibacakan oleh para peserta tadi. Dan tak bosan-bosannya kita memberikan wejangan dan semangat kepada para peserta untuk selalu mempraktikkan dan menggunakan kosakata yang telah kita hafal dan juga menambah kosakata yang baru supaya bahasa Arab kita bertambah luas dan berkembang. Tidak hanya mengikuti menghafal kosakata yang ada pada buku saja. Mungkin pada buku-buku yang lain juga kita hafal sebagaimana keperluan kita masing-masing. Para ibu tentu mereka menghafal kosakata yang ada di rumah atau di sekolah atau di tempat kerja, dan juga bapak-bapak seperti itu. Juga kebutuhan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan sehari-hari, itu yang kita hafal, kosakata yang harus kita hafal. Nah, sampai di sini kita mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan membacakan doa. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.